Jika seorang wanita hamil mengalami pendarahan dan sudah pembukaan satu tetapi karena usia kehamilannya belum cukup bulan, maka bayi belum bisa dilahirkan. Sehingga tindakan yang dilakukan adalah istirahat total di tempat tidur sampai BAK pun dipasang selang. Yang ingin tanyakan, dihukumi apakah darah yang keluar tersebut? Dan apakah gugur kewajiban sholat bagi wanita tersebut atau sholat semampunya di tempat tidurnya? Atas jawabannya, saya ucapkan jazakumullah khairan. Nah, setahu saya, yang namanya darah nifas yang menghalangi sholat, darah nifas yang menghalangi sholat adalah darah yang mengiringi kelahiran. Yang mengiringi kelahiran dan setelah kelahiran. Itu darah nifas. Sehingga apakah darah tadi adalah darah yang mengiringi kelahiran? Kalau iya, maka selesai kamu di dalam nifas. Tetapi kalau darah itu darah dalam artian terluka sesuatu atau sakit sesuatu yang waktu kelahirannya masih belum, maka itu bukan darah nifas. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'lam. Kalau memang bukan darah nifas, berarti engkau tetap sholat dalam keadaan berbaring sekalipun. Tetapi pembukaan, wallahu a'lam, perlu ditanyakan lagi sama yang lain. Pembukaan satu, pembukaan dua itu adalah proses kelahiran. Mudah-mudahan darah tersebut adalah darah yang mengiringi kelahiran, sehingga engkau dalam keadaan sudah tidak lagi terkena kewajiban sholat. Wallahu ta'alam, saya katakan bahwa itu yang saya tahu. Kalau kalian menanyakan pada yang lain, itu lebih baik.